Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد, يقول ربنا جل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر الإخوة والأخوات, رحمني ورحمكم الله. الحمد لله, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya yang sangat banyak di dalam hidup, karunia yang tidak mungkin akan terhitung dan terbilang oleh kemampuan manusia itu sendiri. Dan Allah Jalla wa Ala menyebutkan mereka tidak akan mampu untuk melakukan hal itu. Tentu kita sebagai hamba yang sangat butuh kepada Allah Jalla wa'ala mengaku dan menyadari bahwa Allah Azza wa Jalla dengan nikmat yang tidak terbilang dan terhitung itu tidak menuntut dari masing-masing hambanya untuk membalas budi, tidak menuntut dari masing hamba-hambanya untuk memberikan yang setimpal dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Namun yang diminta olehnya sesuatu yang akan mendongkrak kemuliaan mereka, sesuatu yang akan mengangkat posisi mereka di dalam hidup ini, yang akan menjadikan dia mulia di sisinya dan di hadapan seluruh para malaikat. Allah Jalla wa'ala meminta agar nikmat yang dia bagikan dan nikmat yang telah dianugerahkannya, bagaimana hamba itu mampu dan wujud, mampu untuk mewujudkan kesyukuran melaluinya, melalui ibadah dan pengabdian lahiriah dan batiniahnya kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Jalla wa Ala memasukkan kita ke dalam hambanya yang telah banyak berterima kasih kepada Allah Jalla wa Ala. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita orang yang terbaik di dalam memanfaatkan nikmat itu, sehingga tidak menjadikan pemberi nikmat itu murka di dalam hidup kita, marah karena salah kita menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyara al-muslimin wal-muslimat, tentu salawat dan salam kita tidak melupakannya buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berbuat, yang telah berjuang, yang telah berkorban untuk kemudian menyampaikan amanat dari Allah Jalla wa Ala berbentuk risalahnya, menyampaikan wahyu Allah Azza wa Jalla. Bersamaan dengan itu, ujian dan cobaan di dalam hidup beliau, beliau didik kita dalam keberhasilan untuk bisa menjadikan ujian dan cobaan itu nilai bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa Ala. An-Nabiyuna alaihi salatu wassalam qudwatuna, suri tauladan kita di dalam mengarungi hidup ini. Barakallahu fi Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai panutan kita di dalam mengelola dunia ini. An-Nabiyu alaihi salatu wassalam sebagai panutan kita di dalam, barakallahu fikum, menjalankan agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita bertemu dan berkumpul di rumah Allah Azza wa Jalla untuk, barakallahu fikum, kita melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan pendekatan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Sekaligus saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku dan saudariku untuk melakukan koreksian terhadap diri-diri kita ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Koreksian tentunya dengan ilmu agama, koreksian tentunya dengan pengajaran wahyu dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang tidak mungkin akan dia bisa melakukan koreksian terhadap dirinya lalu kemudian bisa mengatakan dirinya benar atau salah kalau dia tidak memiliki ilmu tentang agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah letak dan nilai serta makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kepada seseorang itu kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kebaikan dalam persoalan yang paling kecil di dalam hidupnya sampai kepada perkara yang paling besar, siapa saja yang Allah menginginkan pada diri seseorang kebaikan, Allah Jalla wa Ala memberikan peluang baginya untuk belajar agamanya, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, anugerah Allah Jalla wa Ala ini telah kita pegang, telah kita dapatkan, telah kita kantongi. Allah Jalla wa Ala memberikan peluang bagi kita untuk belajar agamanya. Bahkan Allah Jalla wa Ala memberikan peluang dalam sisa-sisa umur kita ini untuk melakukan pelurusan dan perbaikan dengan ilmu agamanya. Maka ini nikmat dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. bagaimana tidak? Allah Azza wa Jalla mensifati wahyunya itu dengan nur cahaya. Allah Jalla wa Ala mensifati ilmu wahyunya ini dengan ruh, yaitu ruh. Kedua sifat ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup. Seseorang tidak mungkin akan bisa berbuat, bisa bergerak, bisa berperilaku, bekerja, berjuang, kalau dia tidak memiliki ruh. Dia tidak mungkin akan bisa hidup. Yang kedua, kalaupun dia memiliki ruh, tetapi dia bisa berbuat, dia bisa bekerja, dia bisa bergerak, dia bisa berjuang, tetapi kalau dia berjuang di dalam kegelapan, tidak ada lentera di dalam hidupnya sama sikap, maka tentu tidak akan selamat dia di dalam bergerak, tidak akan selamat dia di dalam berjuang, tidak akan selamat dia di dalam mewujudkan tugas-tugasnya di dunia ini, kalau tidak ada lampu lentera barakallahu fikum. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla mensifati wahyunya itu dengan ruh. Kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, menghidupkan hati setelah matinya sebagai nur cahaya. Wahyu itu sebagai cahaya yang akan menerangi di dalam kegelapan barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita keistiqomahan di dalam talabul ilm, di dalam belajar ilmu barakallahu fikum. Kalau Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah didatangi oleh seseorang, lalu kemudian ditanya Al-Imam Ahmad, ya Imam, sampai kapan kita bersama pena dan tinta ini? Apa jawaban Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ma'al misbarati ilal makbarah. Bersama kita dan pena ini, kita berangkat menuju liang lahat kita. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kesyukuran yang dalam yang harus kita wujudkan, bahwa di saat kita mengisi sisa-sisa umur kita, sudah berlalu puluhan tahun dalam hidup kita ini barakallahu fiik. Banyak perbuatan yang kita lakukan bertentangan dengan kemauan sang pencipta barakallahu fiik. Banyak perbuatan yang kita buktikan di dunia ini bertentangan dengan ridha dan cintanya Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sesuatu yang paling besar dibenci oleh Allah Jalla wa ala, kita melaksanakannya, kita mengerjakannya, maka sisa-sisa umur itu Allah Jalla wa ala tidak membiarkan hamba yang dicintainya, lalu kemudian Allah memberikan kepadanya hidayah rahiman wa rahimakumullah, hidayah untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidayah untuk menapaki jalan keselamatan barakallahu, meneladani jalan mereka-mereka yang telah selamat di dalam beragama, dan juga menang lahiriah dan batiniahnya untuk menghadapi berbagai macam ujian hidup di dunia ini, sampai kemudian dengan ujian dan cobaan serta perjuangan yang mereka lakukan, dengan tidaknya itu mereka bisa membeli surganya Allah Jalla wa ala. Disebut nama mereka berada di dalam surga padahal mereka belum barakallahu fikum meninggal dunia, masih kakinya itu menapak di dunia ini dan masih dinaungi oleh langitnya Allah Azza wa Jalla, namun mereka telah mendapatkan kemuliaan dengan deretan nama-nama penghuni surga rahimani wa rahimakumullah. Siapa mereka barakallahu fikum? Mereka adalah para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Mereka adalah generasi yang telah berlalu, generasi yang sudah tidak ada di depan mata barakallahu fikum. Namun peninggalannya diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran pun dan melalui sunnah Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menyuruh kita untuk mengikuti langkah mereka. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah membimbing kita untuk menapaki jalan mereka dan meniti serta mencontohi barakallahu fikum. Ternyata di depan suri tauladan itu imamnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata mereka-mereka yang Allah perintahkan kita untuk meneladaninya, yang kita dianjurkan untuk mengisi jalan mereka, ternyata orang-orang yang telah mendapatkan sanjungan dan pujian dari Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala, sanjungan dengan ridhonya, pujian dengan cintanya Allah kepada mereka, sanjungan dengan kafuran rahmat dalam perjalanan mereka, maka janji-janji kemuliaan di dunia ini Allah telah berikan kepada mereka. Ternyata mereka adalah orang-orang mulia. Lalu kemudian kita sekarang ini diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, kalau engkau ingin mulia, kalau engkau ingin selamat, kalau engkau ingin menang, kalau engkau ingin merdeka, kalau engkau ingin menjaya di dalam hidupmu, maka jangan tinggalkan kaum yang telah diridhoi jalannya oleh Allah Jalla Subhana, yang telah dicintai segala jalannya oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah barakallahu fikum diterima di dunia ini dan juga telah diterima oleh Allah Jalla wa'ala di alam akhirat atau di surganya. Itulah generasi para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Alhamdulillah, dalam sisa-sisa umur yang kita miliki, Allah memberikan kita kesempatan untuk meniti jalan mereka, untuk menapaki barakallahu fikum langkah mereka. Kalau sekiranya mereka telah berhasil menghadapi ujian dan cobaan dengan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala, maka kita berharap dalam sisa-sisa umur dengan memikul hidayah ini, Allah Jalla wa'ala menyampaikan kita kepada Allah Jalla wa'ala dengan keberhasilan pula, ma'asyiral muslimin. Namun itu adalah sesuatu yang sangat berat di dalam hidup. Untuk kita istiqomah sampai kemudian ke penghujung kehidupan, pertemuan dengan Allah Jalla wa'ala, istiqomah di atas hidayah ini adalah sesuatu yang sangat berat barakallahu fikum. Disinilah pentingnya kita kembali untuk mengungkapkan, menyodorkan figur-figur barakallahu fikum ulama'us sunnah yang mereka telah Allah berikan anugerah istiqomahan sampai akhir hayatnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, saya mengajak diri saya sendiri dan segenap saudara dan saudariku muslimin dan muslimat untuk mengangkat Syaikhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala sebagai salah satu figur di dalam dakwah kepada sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Salah satu barakallahu fiik sekali lagi. Untuk kemudian kita dengannya kita mewujudkan keistiqomahan ketika kita membaca barakallahu fiikum perjalanan sejarah dakwah Allah Jalla wa'ala. Mulai dari Rasul pertama kali Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, lalu kemudian ditutup kerasulan itu dengan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kita akan sadar di dalam hidup ini kenapa mereka-mereka yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, mereka-mereka yang diangkat oleh Allah Jalla subhanah, ternyata mendapatkan ujian dan cobaan besar di dalam hidupnya. Perjalanan yang penuh dengan duri-duri barakallahu fikum. Perjalanan hidup mereka yang menjadi pilihan-pilihan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. dengan kerikil-kerikil tajam di dalam hidup mereka. Hafidhani wa hafidhakum Allah jami'an. Agar kita tahu dan menyadari, serta bangun, tiada seorang pun yang ingin mencoba untuk meniti jalan para nabi dan rasul itu, melainkan dia akan mendapatkan dan memperoleh yang merupakan sesuatu yang itu merupakan sunnatullah jalla wa'ala dari berbagai ujian dan cobaan rahimani wa rahimakumullah jalla. Mungkin ketika seseorang mendengar judul dan tema yang disebutkan, menjadikan Sayyidina Mukbir rahimahullah ta'ala salah satu dari figur ulama di dalam berdakwah kepada sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang yang mengatakan, "Ama yaktina, tidakkah cukup bagi kita apa yang disebutkan oleh Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'anul Karim? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir." Barang siapa, tidakkah telah datang kepada kalian atau ada buat diri-diri kalian figur pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukankah telah ada buat diri-diri kalian Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan? Tidakkah cukup kita ayat ini atau Rasul kita rahiman wa rahimakumullah? Mungkin ada yang bertanya barakallahu. Atau tidakkah cukup kita dengan isyarat yang diberikan oleh Allah jalla wa ala, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sungguh telah terang, benderang, jelas buat kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan orang-orang yang menyertai Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Min ulama, dari kalangan ulama menyebutkan, yaitu yang seagama dari kalangan para nabi atau yang sejalan dari kalangan para nabi atau para pengikut dan kaumnya Nabi Ibrahim, menurut penafsiran yang lain, tidakkah cukup bagi kalian sebagai suri tauladan Nabi Ibrahim? Atau firman Allah jalla wa ala, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sungguh telah ada dan nampak jelas bagi kalian pada mereka-mereka, ai para nabi dan rasul, suri tauladan. Maka barakallahu fikum, jawabannya yakina, cukup. Cukup bagi kita rahiman wa rahimakumullah untuk kemudian meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil khusus, secara khusus, dan al-anbiya wal mursalin secara umum. Sudah cukup rahiman wa rahimakumullah jami'an. Namun apa yang kita ingin peroleh barakallahu fi? Apa dasar dan landasan kita untuk mengangkat seorang figur berbicara tentang figur diri kita di masa kita sekarang ini dengan ulama yang kita katakan masih dekat, karena meninggalnya itu kurang lebih pada tahun 2001 barakallahu fikum, atau 2002. Sayyidina Mukbir rahimahullah ta'ala, kita akan jawab nanti barakallahu fikum. Bagaimana kita tidak cukup dengan ayat-ayat tadi yang kita sebutkan, sementara di dalam Al-Quran Karim Allah Azza wa Jalla membongkar, menjelaskan, menyampaikan, bahkan merinci perjalanan hidup para nabi dan rasul serta berbagai macam permusuhan, pertentangan di dalam dakwah, ujian-ujian di dalam hidup mereka, sudah cukup disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan kalau seseorang benar-benar mengulangi dari awal sampai akhir, coba diulangi lagi, coba diulangi lagi, khatamkan oleh engkau Al-Qur'anul Karim, engkau akan bertemu, engkau akan berjumpa kisah cerita dari kalangan para nabi yang terus terulang barakallahu fikum. Sekarang disebutkan dalam dua surah dengan pengulangan yang sama, dengan bahasa barakallahu fikum, dengan kata-kata yang sedikit berbeda, namun semuanya itu sesungguhnya menjadi pelajaran penting bagi kita yang mencoba untuk kemudian menghafalkan Al-Quran Karim dari awal. Coba dikaji di dalam, apalagi yang sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar bahasa Arab, dia akan mendapatkan ilmu yang sangat besar melalui Al-Quran Karim. Kalau dia kaji, dia akan menemukan barakallahu fikum pelajaran-pelajaran besar di dalam hidupnya rahimani wa rahimakumullah. Makanya ulama'unal kiram, ulama kita di masa yang silam, mereka diriwayatkan bagaimana mereka menghafalkan Al-Quran. Ada yang khatam Al-Quran satu malam saja. Tidak terbayangkan bagaimana ulama punah. Ada yang barakallahu fikum dua malam hafal satu kali. Ada yang tiga malam hafal satu kali barakallahu fikum. Lebih nampak terang dan jelas semangat mereka ketika masuk bulan Ramadan rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mereka menghafalkan Al-Qur'anul Karim hafizani wa hafizakumullah. Kita belum ada apa-apanya dibanding para pendahulu kita yang soleh, yang mereka sanggup dan mampu untuk menghatamkan Al-Quranul Karim. Kalau kita mencoba untuk mengkaji, membacanya dari awal sampai akhir, kita akan bertemu dengan kisah dan cerita para nabi dan rasul. Terkadang kisah itu disebutkan berulang oleh Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Baca kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, berapa kali diulang oleh Allah Jalla wa'ala. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam, berapa kali diulang oleh Allah Jalla wa'ala. Kisah tentang tantangan Bani Israil alaihissalatu wassalam terhadap adab Allah Jalla wa'ala, berapa kali disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kisah tentang kebinasaan dan kemuliaan kaum terdahulu, kisah tentang kemuliaan dan kemenangan yang diperoleh oleh umat yang berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla, bimbingan para nabi dan rasul, hafidhani wa hafidhakumullah jami'an, terlalu banyak hafidhani wa hafidhakumullah. Maka tinggal semangat kita barakallahu fikum yang kita cukupkan. Ada orang yang senang gembira untuk membaca Quran diulang. Subhanallah, tidak bosan-bosan. Barakallahu fiik. Tetapi belum pernah dia lakukan terhadap kitab suci Al-Qur'an itu. Kalau sekiranya orang-orang itu yang memberitahukan anda orang-orang yang tidak jelas hidupnya, orang-orang yang barakallahu fiik tidak jelas agama, bahkan yang memberitahukan anda itu adalah orang kafir kepada Allah Jalla Jalaluhu, namun kejujuran Al-Qur'an barakallahu fiik berbicara bukan hanya kaitannya dengan informasi dunia yang sedang anda berada di atasnya, tetapi juga anda diajak untuk berangkat menuju kehidupan alam barzakh dan juga alam akhirat. Kengerian apa yang terjadi di penghujung dari kehidupan ini dibahas oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Cukup wahai Rabbuna kisah-kisah dan cerita para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'anul Karim barakallahu fiik. Bagaimana ketinggian keikhlasan mereka di dalam mengemban amanat Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang menggajinya barakallahu fiik. Tidak ada yang berikan kepada mereka puluhan tahun rahimah wa rahimahumullah di dalam perjuangan berat yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Kita bertemu dan berjumpa. Kita belajar tentang bagaimana tinggi dan kuatnya keikhlasan mereka di dalam memikul amanat dakwah ila Allah jalla subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Wajib ala dan perjalanan dakwah yang tidak ada jaminan dan orang-orang bantuan terkait dengan dunia finansial, cuma yang diharapkan imbalan dari sisi Allah jalla subhanahu, itu pun berhadapan dengan berbagai macam kesakitan dari kaumnya. Barakallahu kalau sekiranya mereka tidak memiliki keikhlasan, mereka tidak akan sanggup untuk memikul amanat dakwah kepada Allah jalla subhanahu. Bersama dengan ujian besar yang dipersiapkan oleh Allah jalla wa'ala yang mengiringi dan membarengi dakwah yang dilakukannya para nabi dan rasul sebagai suri tauladan terkait dalam keikhlasan yang tinggi dan kuat, maka kapan saja keikhlasan itu goyang, saya yakinlah yang akan datang untuk menjadi teman engkau barakallahu, baik syaitan dari kalangan manusia ataupun syaitan dari kalangan jin. Hafizan wa hafizakumullah jahat. Atas kekuatan perjuangan para nabi dan rasul dan ulama'ul haqqi, inilah dia intikarinya keikhlasan rahimani wa rahimakumullah jami'an yang ada pada mereka barakallahu fikum. Maka kapan saja ini luntur keikhlasan. Anda ingin taruhlah sesuatu yang sangat-sangat ringan. Anda ingin sanjungan. Anda ingin pujian. Anda tidak menginginkan dunia karena Anda pemilik dunia. Anda orang kaya. Anda orang yang punya barakallahu fikum finansial yang sangat banyak. Tapi Anda menginginkan ketenaran. Anda menginginkan keterkohoran. Anda menginginkan barakallahu fikum sanjungan dan pujian. Saya takifillah. Sudah tergores keikhlasan yang ada pada diri Anda. Anda tidak akan lama bertahan barakallahu. Dari keinginan sanjungan dan pujian akan melahirkan keinginan yang lain. Kalau sudah barakallahu fikum keikhlasan hancur, kita tidak punya kekuatan lagi untuk mempertahankan prinsip berjalan di atas sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Goyang semuanya. Barakallahu fikum. Goyang rahiman wa rahimakumullah jannah. Tidak memiliki kemampuan dan kekuatan lagi untuk mempertahankan barakallahu fikum. Kapan saja keikhlasan itu ternodai, kemudian menjadi lemah barakallahu fikum. Kekuatan sayapin yang akan tampil di hadapan kita. Setan tidak mungkin akan menjadikan kita lurus di dalam bermanhaj abadan. Syaitan tidak akan menginginkan kita keselamatan. Antum menyangka kalau syaitan itu datang menghampiri Anda, lalu kemudian Anda langsung dibunuh, Anda langsung dijeburkan kepada kekufuran dan kesyirikan? Sama sekali tidak. Mereka mencari tahapan demi tahap, melakukan tahapan demi tahapan untuk kemudian engkau semakin jauh dari jalan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Maka ini pertama kali yang menjadi kekuatan dakwah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, yaitu kuwatul ikhlas, kekuatan keikhlasan mereka rahimani wa rahimakumullah. Allahu jalla wa ala bongkar dan sebutkan cerita-cerita ini di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Bahkan bukan hanya barakallahu fikum itu saja. Allah jalla wa ala mengungkapkan melalui Al-Qur'anul Karim keinginan para nabi dan rasul yang khususnya, ma uridu minkum min rizq, ma uridu uridu minkum, saya tidak menginginkan dari kalian ajar, dari imbalan dan upah dari kalian. Maka saya mengharapkan hanya dari Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Hafidhani wa hafidhakum Allah Jalla. Maka barakallahu fiik. Jikalau Anda bertemu dengan saudara kita yang menggampang-gampangkan lagi, menggampangkan persoalan kesalahan dan kekeliruan, dianggap enteng dan remeh penyimpangan barakallahu fiik, mungkin dalam hitungan kecil-kecil, tiadalah terjadinya pada diri seorang hal ini kecuali saya yakin telah menunggangi dia barakallahu fikum, sesuai dengan kadar penyelisihan dia rahimani wa rahimakumullah. Kalau dia tidak segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bertambah kekuatan setan itu pada dirinya, bertambah lagi penyimpangan dan kemelangan, bertambah lagi kekuatan syaitan pada dirinya rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu ugadziru nafsi wa iyyakum, itulah yang kita gambarkan di depan tentang beratnya keistiqomahan di dalam mengakhirkan hidup di atas taufik Allah Jalla wa'ala ini, di atas hidayah Allah Azza wa Jalla ini. Aduhai betapa beratnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, Allah Jalla wa'ala bercerita tentang bagaimana kekuatan dari kesabaran para nabi dan rasul, sehingga untuk Allah Jalla wa'ala mengatakan telah ada pada diri kalian suri tauladan yang baik pada diri-diri mereka, kesabaran yang mereka miliki barakallahu fikum, yang kalau sekiranya ujian itu diturunkan pada kita sekarang ini, kita tidak mungkin akan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menjalankan roda kehidupan di atas ujian yang besar tersebut. Para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam telah berhias dengan perhiasan sabar untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Ketiga, kekuatan sifat jujur yang ada pada mereka bisa berhubungan dengan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berdusta dengan dirinya, tidak mendustakan orang lain, terlebih akan mendustakan Allah Azza wa Jalla. Kejujuran yang ada pada dirinya maknanya sesuainya lahiriah dan batiniahnya barakallahu. Tidak ada yang bertentang. Maka oleh para ulama salafun salih ridwanullahi wa alaihi ajma'in mengatakan bahwa barang siapa yang menyembunyikan sesuatu di depannya, masya Allah, dia kelihatan tentang dirinya, tutur katanya, tetapi dia menyembunyikan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Dia datang bertamu ke tempat kita, dia menyapa kita, dia ini kita, tapi ada sesuatu yang disembunyikan barakallahu. Allah Jalla wa'ala pasti akan menampakkan melalui balasan lisan, melalui lisannya apa yang disembunyikan, dan Allah Jalla wa'ala pasti akan menampakkan dari penampilan raut mukanya barakallahu fikum. Bahkan Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa salah satu bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan apa yang tersembunyi pada diri orang dengan turunnya ujian dan cobaan rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, jika Allah Jalla wa'ala ingin mengeluarkan barakallahu fikum apa yang tersembunyi pada diri seseorang, Allah akan turunkan ujian dan cobaan. Maka melalui ujian dan cobaan itulah turun, terlihat dan tergambar, oh ternyata ini dia hakikat Anda di hadapan ujian. Ini dia barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah dengan. Artinya, disinilah dituntut kejujuran yang tinggi di dalam memikul amanat dakwah ila Allah Jalla Subhanahu. Kalau anda berdusta atas nama dakwah ila Allah Jalla wa'ala, atau anda punya kepentingan terhadap dakwah, maka Allah pasti akan memperlihatkannya barakallahu. Oleh karena itu, sabar wahai ahli sunnah wal jamaah. Allah Jalla wa'ala tidak akan membiarkan barakallahu kaum muslimin tersesat secara menyeluruh. Lah. Rasul alaihi salatu wassalam yaqul la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haq la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Terus ada para pejuang-pejuang agamanya, para pejuang-pejuang kebenaran barakallahu, orang yang punya keinginan pada diri kita, misalkan dia seorang dai, dia punya niat yang jelek. Dia ingin supaya kita menjadi orang yang tunduk di depannya, menjadi orang yang menyanjung memujinya setinggi langit, diungkapkan dirinya, diangkat dirinya, disanjung dirinya, disebutkan guru-gurunya, disebutkan ustaz-ustaznya, disebutkan mahat-mahat yang telah. Untuk kemudian mencari barakallahu fikum sebentar ya Abi. Allah Jalla wa'ala akan memperlihatkan apa yang anda sembunyikan sekarang. Bagaimana dengan ujian dan cobaan yang nanti Allah akan turunkan untuk membongkar apa yang tersembunyi pada diri anda barakallahu. Allah Jalla wa'ala akan memperlihatkan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa termasuk dari niat Allah Jalla wa'ala membongkar apa rahasia yang tersembunyi pada diri seseorang, yaitu dengan diturunkan ujian dan cobaan barakallahu fikum. Disinilah letaknya. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah jujur di dalam mengikuti al-haq ini, mengikuti kebenaran, bergerak, berjuang, susah, payah, sakit, dan lelah badan dan pikiran di dalam memperjuangkan kebenaran, anda jujur, Allah Jalla wa'ala akan menurunkan istiqomah kepada anda. Walaupun anda seorang diri berjalan di atas istiqomah, teman-teman anda sudah terkapar semuanya barakallahu. Teman-teman anda lari dari diri anda, Allah akan berikan kepada anda istiqomahan. Walaupun anda seorang diri rahimani wa rahimakumullah. Itulah dia barokah dari Allah Jalla wa'ala. Itulah dia anugerah besar dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka kejujuran yang harus kita miliki ternyata ada pada taulah dan para nabi dan rasul. Kejujuran mereka di dalam menjalankan roda hidup ini dan menjalankan syariat Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Para nabi dan rasul barakallahu fikum sebagai suri tauladan kita dalam ketinggian tawakal mereka kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Mereka berbuat, mereka bekerja, mereka bergerak, mereka barakallahu fikum berjuang segala apa yang mereka miliki atas perintah Allah Jalla subhanahu. Namun hasilnya tetap mereka kembalikan kepada Allah Jalla subhanahu. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika harapan-harapan yang sangat terhadap pembelanya dalam hidup, yang membantu di saat orang-orang lain memusuhinya, yang melindungi di saat orang-orang lain menyakiti dan menyerangnya, Abu Talib, harapan tinggi Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam agar Abu Talib ini dijemput oleh barakallahu fikum hidayah. Allah Jalla wa'ala menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan inna salasati man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Rasul Allah tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau paling cintai, kepada siapa yang engkau sayang dan cintai. Namun Allah Jalla wa'ala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Terhibur hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah berusaha dengan kemampuan yang ada. Demikian juga halnya, coba baca kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bersama putranya. Di saat air bah barakallahu fikum, sang putra dilihat oleh Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berusaha untuk menyelamatkan diri. Rahimani wa rahimakumullah, karena ingkar dan kufur kepada Allah Jalla subhanahu. Dia mengajak kembali. Dia mengajak untuk naik ke bahtera, bergabung bersama orang-orang yang beriman. Di depan matanya jelas barakallahu fikum bahaya laten, bahaya besar yang akan menimpa mereka-mereka yang kufur ini, termasuk di dalamnya anaknya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Apa jawaban sang anak kepada sang bapa? Saya akan naik kepada yang lebih tinggi lagi. Nabi Nuh mengingatkan tidak akan ada lagi ya, yang menyelamatkan anda dari azab Allah Jalla subhanahu. Sampai kemudian Nabi Nuh mengangkatkan ucapannya, mengeluh kepada Allah Jalla subhanahu, innahu min ahli ya Allah, selamatkan dia bahwa dia adalah dari keluarga ku. Allah Jalla wa'ala mengatakan innahu laysa min ahli, dia adalah bukan dari keluargamu, kata Allah Jalla wa'ala, menghibur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Relakan hidup dalam kesakiran dan kekufuran, dan mati dalam adab dan murka Allah Jalla subhanahu. Bagaimana tawakal para Nabi dan Rasul, siang dan malam, sirran wa jihara, dengan para pembunyi dan terang-terangan, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berusaha mendakwahkan kaumnya barakallahu fikum. Berapa gelintir yang mengikuti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam? Karena tawakalnya yang tinggi kepada Allah, tidak merasa cuit hatinya barakallahu fikum. Pelajaran penting yang bisa kita ambil rahimani wa rahimakumullah. Ada ahlu sunnati wal jamaah, jangan sekali-kali merasa minder karena teman-teman dia berjuang adalah barakallahu fikum sangat-sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari rahimani wa rahimakumullah. Kedua, agar jangan sampai kita tertipu ya ahlu sunnati wal jamaah dengan orang-orang yang sekarang mengangkat persoalan dunia, dunia yang sudah dihiasi ini, mereka mencoba untuk menyelam padanya dengan janji, berbondong-bondong orang masuk ke dalamnya, berbondong-bondong orang mendaftarkan diri kepadanya. Jangan minder ya ahlas sunnati wal jamaah, bukankah kemuliaan bagi diri anda di masa keaktifan agama ini anda tampil seorang diri di sebuah daerah atau negeri untuk mewujudkan pendidikan di atas sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ini keaktifan di atas keaktifan yang anda harus pertahankan ya ahlas sunnah wal jamaah? Anda harus bergembira dan berbangga dengannya dalam keaktifan agama ini, asing dari semua sisi. Anda tampil mewujudkan pendidikan yang berjalan di atas sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Bukankah ini adalah sebagai busra, kabar gembira bagi anda? Mungkin anda dilecehkan, mungkin anda barakallahu fikum dilihat oleh orang dengan mata sebelah rahimani wa rahimakumullah. Tapi sabarlah, anda sesungguhnya yang akan sanggup untuk menjawab tantangan dan problematika di negeri kita ini. Anda sesungguhnya rahimah wa rahimahumullah dengan istiqomahan diri Anda berjalan di atas pendidikan yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda lah yang akan menjadi jawaban terhadap problema pendidikan yang menimpa di negeri kita ini. Hafidhani wa hafidhakumullah. Nah, kalau ahlu sunnah wal jamaah sudah mulai melirik kepada sistematika pendidikan yang lain dan di luar manhajnya, di luar keyakinannya, di luar barakallahu sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, Anda akan menyesal barakallahu. Anda akan merugi rahimah wa rahimahumullah. Anda tidak akan sanggup lagi berjuang sebagaimana saudara Anda tulus dan ikhlas mewujudkan pendidikan yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bisa mengatakan ini haram. Dia bisa mengatakan ini tidak boleh. Dia bisa mengatakan ini berbahaya. Dia bisa mengatakan tinggalkan ini. Dunia datang pada dirinya, dunia dalam keadaan merunduk dan hina barakallahu. Namun di saat Anda melirik kepada pendidikan di luar pendidikan sunnah, dunia akan datang barakallahu fikum dengan bangga di hadapan diri engkau. Berarti ini adalah alamat tanda sebentar lagi Anda akan diperbudak oleh urusan dunia. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, meneladani para nabi dan rasul dalam hal ketinggian tingkat takwa yang mereka miliki barakallahu fikum, ketinggian tingkat tawakal mereka kepada Allah Jalla Subhanahu, khaufuhum, rasa takut yang ada pada mereka dan harapan tinggi yang ada pada mereka, rasa takut untuk kemudian pengabdian yang kecil atau besar ditolak oleh Allah Jalla wa'ala. Harapan besar, segala bentuk pengabdian kecil ataupun besar, harapan agar Allah Jalla wa'ala mengabulkannya, Allah Jalla wa'ala menerimanya. Tidak mungkin seseorang itu akan punya rasa takut yang tinggi kalau masih ada penyelisihan agama yang ada pada diri. Kalau masih ada penyimpangan agama barakallahu fikum yang dilakukan secara terorganisasi, saling sembunyi menyembunyikan, lalu tidak mau diketahui oleh orang, kejahatan disimpan dan kejahatan itu bukan itu disimpan, kekeliruan kita bukan itu kita sembunyikan, tetapi kita segera meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Kita bertobat, itulah dia kejujuran rahiman wa rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Jalla wa ala dan jadilah kalian termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Ma'asyiral al-muslimina wal muslimat, terakhir suri tauladan yang harus ada pada diri kita dalam meneladani para nabi dan rasul adalah as-siqatu bi nasrillah. Keyakinan yang tinggi dan dalam akan adanya bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Terkadang barakallahu fikum, hal ini lemah pada diri kita. Kenapa? Saya lu seorang diri di sebuah kampung, bapak saya tidak suka pada saya, kemudian mama saya atau mungkin teman-teman saya minder, tidak ada sikap kepercayaan yang tinggi kalau pertolongan Allah Jalla wa'ala akan turun pada dirinya, minder jiwanya barakallahu fikum, muncul kekhawatiran, muncul ketakutan, muncul ketidakberanian, muncul tidak ada harapan, barakallahu fikum, lalu tidak bisa berbuat apa-apa dalam seorang dirinya dia rahimani wa rahimakumullah. Para nabi dan rasul diutus barakallahu fikum di tengah kaum kufar kepada Allah Jalla Subhanahu. Bagaimana mereka berbuat? Maka termasuk dari suri tauladan yang kita ambil dari mereka ketinggian as-sifat, kepercayaan yang tinggi mereka akan bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala yang akan diturunkan. Ini yang harus barakallahu fikum kita camkan baik-baik untuk kemudian bisa menjadikan mereka sebagai tauladan barakallahu fikum di dalam hidup kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimina wal muslimat. Kalau demikian tauladan para nabi dan rasul, lalu apa tujuan kita untuk membahas barakallahu fikum salah satu kefiguran seorang alim di dalam dakwah kepada sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, apa yang ingin kita dapatkan dan ingin kita peroleh? Jawaban yang pertama adalah hadis Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yang mengatakan, al-ulama'u warasatul anbiya, fa'innal anbiya'a lam yuwarifu dinaran wala dirhama innama warasul ilma. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Apa yang diwariskan para nabi? Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Yang diwariskan oleh para nabi dan rasul adalah ilmu. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadahu, mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil bagiannya yang terbanyak. Hadis ini memuji dan menyanjung barakallahu fikum al-ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan para ulama itu adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kedua, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala muttafaqun alaihi, Rasul alaihi salatu wassalam jelaskan bahwa keberadaan ulama di tengah umat ini menjadi barakallahu fikum sebab keselamatan umat dari berbagai macam bentuk fitnah, ujian yang menimpa dunia dan agama mereka. Sebagaimana wafatnya ulama itu sebagai barakallahu fikum malapetaka bagi umat ini. Malapetaka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Al-Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala dalam kajian dan pujian ulama kuna barakallahu fikum, Al-Syekh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala wa Syekh Mukbir rahimahullah telah meninggal dunia. Al-Syekh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ta'ala qala ahtadiruhu mujaddida, saya adalah menganggapnya sebagai seorang mujaddid barakallahu fikum. Al-Syaikh Mukbir rahimahullah ta'ala. Walimah al-Bari rahimahullah ta'ala memuji barakallahu fikum Al-Syaikh Mukbir rahimahullah ketika beliau mengatakan, jika ditanya Al-Syaikh al-Bari rahimahullah tentang seseorang yang mengkritik dua syekh. Al-Syekh Mukbil rahimahullah dan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Bagaimana pendapat Anda? Ternyata yang bertanya kepada Imam Al-Albani di masa hidupnya adalah sekarang Hizbi barakallahu fikum. Dia yang menjadi Hizbi rahimani wa rahimakumullah, yaitu Abul Hasan Al-Ma'ridi, berada di negeri Yaman Ma'rib rahimani wa rahimakumullah. Sekarang menjadi ikhwani yang berpemikiran ikhwani muslimin, seorang Hizbi barakallahu fikum. Dia bertanya tentang seseorang yang mencela, yang mengkritik dua syekh, yaitu Al-Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala dan Al-Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala. Syekh Rabi masih hidup barakallahu fikum. Apa jawaban dakal Imamul Muhaddits? Imam barakallahu fikum Al-Albani rahimahullahu ta'ala qala imma jahilun fayu'allamu wa imma sahibu hawa fayusta'adu billahi min syarri. Kata Imam Al-Albani rahimahullah yang memberikan kritikan terhadap dua syekh ini, Syekh Mukbil rahimahullah dan Al-Syekh Rabi' hafizahullah yang masih hidup, barakallahu fi, dua kemungkinan. Kemungkinan orang ini adalah jahil, bodoh sama sekali, tidak mengerti siapa itu Syekh Mukbil rahimahullah, tidak mengerti siapa itu Al-Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Wa imma jahil fayu'allam. Kalau orang jahil yang mencela atau yang mengkritik kedua syekh tersebut, maka harus diberitahu, harus diajarkan, harus dikhabarkan. Apa yang kata beliau? Dia adalah sahibu hawa. Dia adalah pengikut hawa nafsu yang kita harus berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari kejelekannya. Subhanallah ya Allah. Rahimahu wa rahimahumullah jami'an. Apa kata Imam Al-Albani rahimahullah? Wa nafsu wa minallah imma ayyahdiyahu wa imma ayyaktima wahrahu. Kita meminta kepada Allah Jalla wa'ala untuk kemudian Allah Jalla wa'ala imma memberikan hidayah kepadanya, membimbing dia, menunjuki dia, atau Allah Jalla wa'ala mematahkan punggungnya, menghukum dan mengadabnya rahiman wa rahimakumullah. Doa dari zakal imam al-mujaddid Ahlul Hadis di asrihi la dadirarah Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Doa semoga Allah memberikan dia hidayah. Kalau ternyata dia adalah pengikut hawa nafsu, semoga Allah Jalla wa'ala mematahkan punggungnya. Ma'asyiral muslimin, kanjungan dan usian ini akan berarti dan bernilai pada yang dipuji. Kalau yang disanjung dan dipuji itu istiqamah di atas al-haq, sampai dia meninggal dunia, sampai barakallahu fikum dengan meninggal dunia, wasyekh barakallahu fikum Mukbil telah mendahului dari dua syekh yang dipuji. Yang tersisa adalah Al-Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Dari dua yang dipuji dalam kesempatan ini oleh Syekh Al-Albani adalah yang masih hidup adalah Al-Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Anda mendengar ada penyimpangan pada dirinya? Pernahkah Anda mendengar kalau dia keluar memuji sayyid kutub, membela barakallahu fikum orang yang salah dan keliru. Apakah Anda pernah mendengar demikian? Berarti masih jarak dirinya sanjungan dan pujian barakallahu fikum. Apa yang menyanjung dan memujinya? Sesungguhnya amal yang ada pada diri seseorang barakallahu. Yang menyanjung dan memujinya, yang mentazkiyah merekomendasikan dirinya adalah amal yang ada pada dirinya. Walhamdulillah, pasti sekarang ini dasar imam Rabi masih istiqomah di atas manhajul haqqi barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Kalau Anda mencela di atas istiqomah Anda, kalau Anda merendahkan dia di atas istiqomah Anda, Anda di Indonesia, Anda dari Indonesia, Anda baru belajar, baru barakallahu fikum mengerti sunnah, baru saja. Lalu kemudian Anda telah mencaci maki dan merendahkan seseorang yang sudah menghabiskan umurnya di dalam membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akhir, takutlah engkau barakallahu fikum. Kalau sekiranya di belakang hari Anda akan menjadi orang yang tersesat. Anda menjadi orang yang barakallahu fikum semakin jauh dari orang-orang yang benar langkah dan jalannya. Sementara Anda semakin dekat terhadap orang-orang yang bermasalah di dalam dakwah ini. Semakin dekat dengan orang-orang yang menyelisihi. Apakah Quratul Ain, Raja'ul Ain. Semakin dekat Anda dengan tanah dibanding Anda dekat dengan ulama atau berjalan dengan ulama istiqam atau orang-orang yang berjalan dengan ulama istiqam. Ini hukuman barakallahu fikum. Jangan dianggap enteng dan rendah rahimahullah rahimahumullah. Barakallahu fikum. Doa mereka yang istiqomah di atas sunnah ini, al-imam al-albani, dua kemungkinan. Inna Anda mendapatkan hidayah. Atau Allah Jalla wa'ala akan menurunkan hukuman bagi Anda. Maka segera lakukan koreksian. Koreksian yang pertama, yang menjadi pentazkiyah, rekomendasi di dalam hidup kita ini, bukan karena semata-mata ucapan ulama-ulama-ulama. Bukan. Bukan karena Anda telah bermajlis di majlisnya ulama berpuluh-puluh tahun. Bukan. Bukan pula karena Anda memiliki banyak alim ulama yang Anda belajar padanya. Juga bukan. Yang merekomendasikan Anda di dalam perjalanan dakwah ini adalah amal dan manhaj yang Anda lakukan sendiri. Amal itulah yang akan merekomendasikan dirimu barakallahu fikum. Itulah bimbingan ulama kita rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bolehlah Anda mencari sanjungan dan pujian dari ulama-ulama-ulama-ulama. Tetapi kalau sampai amalan engkau barakallahu fikum menyelisihi manhajul haq dan konsekuensi berjalan di atas sunnah, tidak ada artinya sanjungan dan pujian ulama. Karena yang memuji Anda sesungguhnya, amal Anda itu rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu barakallahu fikum. Jangan sampai ahli sunnah wal jamaah sering tertipu rahimani wa rahimakumullah, lalu kemudian tidak melihat kesalahan, lalu kemudian cuma tertipu dengan sanjungan dan pujian. Jangan, ya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu orang cerdas. Dan landasan dan dasar hidupnya kitabullah dan sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Yang mulia di sisinya adalah yang benar di dalam melangkah barakallahu fikum di atas tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tuntunan para pendahulu kita yang saleh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah sampai jam berapa? Terakhir. Kemudian tutup total. Ditutup sebelah duduk. lanjut ba'dal asr. Masyaallah, kenapa enggak dilangsungkan? Setelah zuhur dilangsungkan sebentar, karena kalau asar mesti kan pulang kemana gitu. Asar dulu. Ya. Baik. Pertanyaannya berarti nyuruh berhenti. Pindah ke jawab pertanyaan itu. Berarti antum pegang. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Sesuatu hal yang perlu kita ketahui. Terkadang sering seseorang terbawa untuk kemudian menyanjung dirinya, menyanjung temannya, menyanjung kiainya, menyanjung gurunya, karena dia adalah murid Imam Fulan Ena. Kita berbangga, kita bergembira, karena yang mendidik kita, yang mengajar kita ilmu adalah muridnya Syekh Fulan, Syekh Fulan. Kita berbangga. Namun jangan sampai kita menutup mata, lalu kemudian mulut kita ini dibungkam, lalu menjadi orang yang bungkam dan bisu, tidak kemudian mengatakan guru kita itu salah, kalau dia melakukan kesalahan. Tidak sanggup kita untuk kemudian mengatakan, engkau adalah keliru, bila dia salah dan keliru. Jangan sampai barakallahu fikum menipu kita hal itu. Kita tahu, bergembira penuh. Dia adalah muridnya Syekh ini. Dia adalah muridnya Syekh ini. Kita bergembira dengan itu. Barakallahu fiik. Tapi, jangan sampai hal itu. Lalu kemudian menutup diri kita. Fokus terus mewujudkan penilaian kepada diri kita. Dan kepada siapapun yang hidup di lingkungan kita. Dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan manhajul haqq. Barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Tadi kita menyebutkan bahwa yang akan merekomendasikan seseorang di hadapan ahli sunnah wal jamaah adalah amalnya, adalah sikapnya, adalah manhajnya, adalah akidahnya. Itulah yang merekomendasikan orang-orang tersebut di hadapan kita, ahli sunnati wal jamaah. Bagaimana kalau dia mendapatkan sanjungan dan pujian dari alim? Kita lihat, kalau amalnya sesuai dengan manhaj salaf, perbuatannya tidak menyimpang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah itu pujian di atas pujian barakallahu fikum. Dia telah merekomendasikan dirinya dengan amalnya. Dan ada para ulama juga memberikan rekomendasi. Itu adalah sanjungan dan pujian yang sangat-sangat kuat para sahabat. Tapi, kalau sanjungan dan pujian ulama, namun amaliyah, manhajnya, menyelisihi barakallahu fikum dengan tuntunan Nabi dan perjalanan manhaj salafus saleh ridwanu alaihim ajma'in, otomatis sanjungan dari alim itu tidak punya nilai barakallahu. Tidak punya nilai rahimah wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana? Kalau sekiranya alim barakallahu berbicara tentang dia, subhanallah, tapi orangnya lurus barakallahu fikum jalannya, benar-benar, maka mungkin kita akan mengatakan informasi yang masuk kepada syekh ini atau alim ini mungkin tidak tepat, tidak sesuai. Karena kita yang menjadi saksi bahwa orangnya ini adalah lurus di dalam bermanhaj, tidak ada kata yang keluar yang menunjukkan barakallahu fikum penyimpangannya, tidak ada amaliyah manhajiyah yang menampakkan penelitian, maka barakallahu fikum, mungkin kita berhusnuzan kepada orang tersebut atau berbaik sangka, mungkin laporan atau pemberitahuan ke alim itu salah, keliru, atau miring, atau barakallahu fikum tidak tepat, dan yang semisalnya rahimani wa rahimakum. Bagaimana kalau peringatan alim ini sesuai dengan kenyataan? Benar apa yang ada pada dirinya? Benar apa yang ada pada orang tersebut para pelaku? Akankah kita kemudian mengatakan alim ini terburu-buru? Alim ini gegabah? Alim ini terlalu keras? Alim ini apa? Kita berhusnuzan berarti inilah dia para pelaku rambu merah, agar jangan sampai kita menganggap enteng urusan tersebut atau orang ini, karena orang ini adalah berbahaya. Ini semestinya yang harus kita miliki, wahai ahlu sunnah wal jamaah. Jangan sampai karena pengangkatan diri di majlis atau diangkat oleh orang lain, lalu kemudian menutup mata kita ini tidak mau melihat, atau menjadikan mulut kita ini terbuka, itu tidak bisa berbicara, tidak berani berbicara. Abadan rahimani wa rahimakumullah. Al-haq itu untuk dikatakan bagaimanapun pahit, bagaimanapun pahit rasanya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, maka salah satu figur yang saya angkat dalam kesempatan ini adalah figur Syaikhuna Mundur rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'at barakallahu fi. Tentunya saya ingin menyampaikan tentang sekelumit diri beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'at. Al-Wali Al-Allama Al-Wajidi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah Al-Syaikh Al-Zahid, seseorang yang zuhud dari dunia, Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddith, seorang faqih, seorang muhaddith, imamun asrihi, imam di masa beliau, bahkan Al-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala mengatakan bahwa beliau adalah seorang mujaddid di negeri Yaman dan tidak didapati perjalanan sejarah hidup negeri Yaman itu setelah Imam Abdul Razak As-San'ani, dari masa Imam Abdul Razak As-San'ani tidak ditemukan, tidak dijumpai orang yang barakallahu fikum seperti mujaddid al-Imam Al-Wajahi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Syekhul Islam Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi bin Muqbil bin Qaya Qaid Al-Wajidi Summa Al-Hamdani, bapak beliau rahimahullahu ta'ala meninggal dunia, beliau masih kecil sehingga tidak mengenal bapaknya barakallahu fik. Lalu kemudian beliau dipelihara oleh sang ibu. Dalam waktu yang sebentar pula, sang ibu menuntut Muqbil ibn Hadi Asyikh Muqbil rahimahullah di masa mudanya, remajanya, untuk kemudian bekerja mencari al-mal, yaitu harta, mencari penghidupan, karena ibunya butuh. Dan kalau seseorang ingin mengerti tentang bagaimanakah kondisi negara Yaman, apalagi di kampung yang sedemikian itu, masakin kehidupan barakallahu fikum di padang pasir, rahiman wa rahimakumullah jami'an. Ya, sang ibu menuntut beliau untuk bekerja berpenghasilan. Wa yaqulu laha wa ta'muruhu, dan sang ibu menyuruh Muqbil di masa mudanya untuk melihat kondisi masyarakatnya. Lalu jadilah anda seperti mereka, masyarakat Syiah barakallahu fikum, yang hidup padanya Syaikhuna Muqbil rahimahullahu ta'ala Apa jawaban Syekhuna Mukbir rahimahullah? Mengatakan, sa'adhabu adrus. Saya mau berangkat untuk belajar. Disuruh oleh sang ibu untuk bekerja barakallahu fi, mencari penghasilan dan penghidupan buat ibunya. Sementara sang bapak telah meninggal dunia. Beliau tidak kenal bapaknya barakallahu fi, karena beliau masih kecil. Lalu kemudian tidak memenuhi kemauan sang ibu. Lalu dia mengatakan, sa'adhabu adrus. Saya akan berangkat untuk belajar. Pergi untuk belajar. Maka sang ibu lalu berkata kepada beliau, Allahu yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada. Doa sang ibu, barakallahu fikum, mendoakan hidayah buat beliau. Lalu kemudian doa sang ibu yang diucapkan bertemu barakallahu fikum dengan waktu istijabah doa, bertepatan dengan waktu makbulnya doa. Lalu kemudian doa sang ibu dikabulkan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau menjadi sara minal muftadid. Beliau dengan doa itu mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Lalu menjadi hadiyan mahdiyah wa aliman sahirah. Beliau menjadi orang yang bisa memberikan bimbingan hidayah. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Itulah yang kita ketahui dari cerita-cerita tetangganya, kata sang penulis. Penulis riwayat hidup beliau adalah sang putri barakallahu fikum Syaikhah Ummu Abdillah, ya hafizah Allah Ta'ala. Ma'asyara al-ikhwah, Syaikhuna Mukbir rahimahullah Ta'ala tumbuh berkembang di masyarakat dan negeri yang dihuni oleh kebodohan dan kejahilan, yang dipenuhi oleh kesyirikan dan khurafat, sikap-sikap ghulu melampaui batas terhadap keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah agama itu cuma cinta kepada Rasul, cinta kepada keluarga Rasul. Cuma itu yang ada di negeri dan kampung daerah yang di sana terlahir Syaikhuna Mukbir rahimahullah Ta'ala. Maka jiwa-jiwa yang tertanamkan, sekarang kan kita bisa mengerti kondisi Yaman sekian puluhan tahun yang silam barakallahu fi rahiman wa rahimakumullah, sudah benar-benar tertanam jiwa kesiaan. Sehingga kalau sekiranya terjadi perang besar sekarang ini di Yaman dan mereka punya kekuatan, itu merupakan bibit memang awal dari penanaman Syiah barakallahu fikum kepada penduduk Yaman itu sendiri, rahimani wa rahimakumullah. Maka Syaikhuna Mukbir rahimahullah Ta'ala tinggal dan hidup di tengah yang seperti itu. Tidak ada seorang pun yang dijumpai, yang menemuk, yang membantu beliau, yang menolong beliau di dalam belajar ilmu dan istiqamah. Tidak cukup hanya itu, sudah tidak ada menolong, maka beliau diperangi rahiman wa rahimakumullah. Beliau disakiti. Bahkan barakallahu fi tertanam kebencian dan kebencian terhadap pribadi beliau, Syaikhuna Mukbir rahimahullah Ta'ala. Demikianlah sesungguhnya perjalanan hidup seseorang yang memikul amanah dakwah kepada Allah Jalla Subhanahu. Tapi kemudian terkutip ucapan Syaikhuna Mukbir rahimahullah Ta'ala untuk menanamkan kepada para da'i ila Allah Jalla Subhanahu, kepada siapapun yang mungkin dia seorang syirik, berjuang, berbuat, berkorban dengan kemampuan yang ada sekelilingnya, benci, tidak suka pada dirinya, barakallahu fikum. Dengarkan ucapan Sayyiduna Mukhtar rahimahullah. Pesan beliau, aturidu antuqaddima lil-islami syai'an wala yutakallamu fi. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, dengan ujian besar dan dahsyat yang menimpa diri beliau, beliau masuk penjara, ngomong di sebuah masjid, di sana ada peringatan terhadap kuburan yang diagungkan oleh orang yang ada di negeri Sayyiduna Mukhtar rahimahullah ta'ala, berani barakallahu fikum untuk mengingkari dalam kondisi tidak ada pembela seorang pun. Tidak ada yang kemudian melindungi dia. Dia harus masuk ke dalam penjara, keluar penjara. Keinginan dan niat pembunuhan yang dilakukan oleh kaum Syiah mundur mulai dari beliau berdakwah di negeri Yaman. Mereka berusaha ingin membunuh Sayyiduna Mukhtar rahimahullah. Kalau di Indonesia semuanya bebas megang senjata, kita tidak bisa membalaskan posisi negeri kita ini. Kalau penduduk kilo 10 diberikan masing-masing megang senjata, ya sudahlah, selesai urusan. Mungkin akan bisa menjadi penguasa di Mamuju. Dengan senjata para pemahu. Nah, orang-orang Syiah yang benci semuanya memegang senjata. Keinginan mereka untuk membunuh Sayyiduna Mukhtar rahimahullah ta'ala begitu tinggi. Namun itulah perlindungan Allah Jalla wa'ala. Sampai beliau wafat dan meninggalnya juga diranjang barakallahu fikum kematian. Bukan karena ditembak, bukan karena dibunuh oleh Abu'la, tetapi karena sakit barakallahu fikum. Keinginan mereka untuk membunuh. Namun demikianlah perjalanan seseorang yang mendapatkan perlindungan, bahkan yang ada adalah wibawa dakwah itu luar biasa tinggi barakallahu fikum. Padahal beliau dikepung oleh kaum Syiah rahimani wa rahimakumullah. Namun kewibawaan dakwah ila Allah azza wa jalla, kewibawaan dakwah barakallahu fikum yang menjadikan mereka takut rahimani wa rahimakumullah jami'an untuk berbuat jahat barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau berpesan kepada kita. Beliau berpesan rahimani wa rahimakumullah kepada kita. Aturidu. Apakah anda ingin menyodorkan buat Islam ini sesuatu? Anda ingin memberikan manfaat buat Islam dan kaum muslimin, lalu anda tidak mau dibicarakan. Anda tidak mau dicelak. Anda tidak mau dicerca. Anda tidak mau diragukan, diantengkan. Anda ingin demikian. Kata beliau, apakah anda ingin menyodorkan kemampuan untuk Islam dan kaum muslimin, lalu anda tidak mau dicelak. Anda tidak mau dibenci. Anda tidak mau dibicarakan. Maksudnya, itu merupakan sebuah sunnatullah yang mesti berjalan kepada siapapun yang mengikuti langkah dan tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Langkah dan jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan celaan dan cacimaki yang barakallah. Lalu apakah anda ingin tampil untuk membela Islam, membela sunnah, lalu tidak mau dicela oleh orang, lalu tidak mau dikucilkan oleh orang? Beliau kan bahkan menyebutkan, aturidu antuqaddima lil-islami syai'an wa tajiduhum yamsahuna jambak. Apakah anda ingin berkorban buat Islam ini, lalu anda ingin menemukan mereka-mereka itu mengusap telinga, mengusap segala-galanya, mengelus uang, atau mengusapkan daftar Allah diri jalan angka? Apakah anda ingin kancungan dan pujian dari mereka? Jangan. Para Tuhan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa sallam dan para Nabi dan Rasul sebelumnya adalah utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka orang yang tidak selamat dari celaan cacat imatnya. Mungkin anda mengatakan, mungkin kurang hikmah. Laya ahli istatillah. Kenapa Nabi dikatakan tidak hikmah? Mungkin Nabi dikatakan tidak lembut? Kurang apa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berperilaku, berakhlak, beradab, bermuamalah bersama mereka? Bahwa muamalah Nabi, akhlak Nabi, Al-Quran itu sendiri, itu pun harus mendapatkan celaan dan cercaan. Karena itu sunnatullah jalla wa ala, tidak mungkin seseorang akan bisa mengelak darinya barakallah. Makanya beliau mengingatkan sekaligus menanamkan jiwa keberanian pada diri kita. Beliau mengingatkan, anda ingin mengorbankan buat Islam ini sesuatu yang anda miliki buat Islam, lalu anda ingin mereka mencium jidat-jidat anda, menghapus barakallahu fikum kening anda, atau mencium kaki tangan lutut anda, dan kalau anda benar-benar tulus dan ikhlas memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala, anda mesti barakallahu fikum akan mendapatkan celaan dan jazaan rahimani wa rahimakumullah. Permasalahan berikutnya, karena tidak mungkin saya akan baca riwayat hidup beliau secara detail, karena ini akan membutuhkan hari, bahkan bisa berbulan barakallahu fikum. Beliau mengatakan kecintaan beliau terhadap al-ilmu wal ulama adalah Syekhuna Mukhtar rahimahullahu taala, orang yang sangat cinta kepada al-ulama. Tidak hanya ulama yang telah lewat dari ulama sunnah, bahkan ulama yang di masa beliau barakallahu. Subhanallah. Subhanallah. Kita yang berada di majlisnya atau pernah duduk sesaat di majlis beliau, melihat bagaimana kandungan ujian terhadap ulama yang semakan dengan beliau barakallahu fi, mati hidup. Bahkan ada di antara ulama itu yang lebih muda umurnya, tetapi subhanallah, kandungan dan ujiannya barakallahu fi. Bahkan beliau mengatakan terkait dengan bagaimana persoalan cinta beliau kepada ilmu, al ma ahsan al-ilma ahsan min al-dhahab wal-warq wa ahsan min al-nikah al-jamila wa ahsan min al-mulk wa yaqulu insha Allah natlub al-ilma hatta namut. Beliau mengatakan barakallahu fikum, aduhai, betapa bagusnya ilmu itu. Bahkan ilmu itu lebih berharga dari emas dan perak. Ya, kalau sekarang kita banyak barakallahu fikum menyembunyikan atau menyimpan emas di rumah-rumah kita rahimani wa rahimakumullah, tapi terkadang ilmu tidak pernah kita perhatikan. Al-Sunnah wal Jamaah barakallahu fikum. Harus sebaliknya, terkait dengan persoalan ilmu dia lebih kedepankan. Dia punya masya Allah tanaman berhektar-hektar sawit misalkan, rahimani wa rahimakumullah, bergembira karena dia mendapatkan pemberian nikmat Allah lebih dari teman-temannya. Namun ketika anda mendapatkan ilmu dan mengerti jalan belajar ilmu yang sesuai dengan tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, anda harus lebih meletakkan ini di atas segala-galanya yang ada ini. Karena apa? terbatas umurnya. Anda sakit, mungkin harta Anda habis. Anda meninggal, tidak mungkin akan membawa berhektar-hektar barakallah. Yang ku akan bawa adalah amal yang ku miliki. Dan engkau tidak mungkin akan bisa mewujudkan amal tanpa dasar ilmu. Maka beliau mengingatkan bahwa kita ini lebih mementingkan terkait dengan persoalan ilmu, lebih berharga dari emas dan perak yang kita simpan. Ya, bukan berarti kita enggak boleh simpan harta kita ada emas dan bukan demikian maksudnya. Maksudnya Anda harus lebih menjaga ilmu Anda dibanding barakallahu fikum. Kalau Anda memiliki simpanan emas, tetap Anda menganggap bahwa ilmu itu lebih berharga barakallahu fikum. Beri mendidik kita. Bahkan ilmu itu lebih bagus dari an-nisa jamilat, wanita-wanita yang cantik. Iya. Anda memiliki istri yang masya Allah cantiknya, tetap ingat ilmu lebih cantik. Hah? Begitu. Maksudnya, kalau kita memiliki ilmu, lalu kemudian istri kita yang cantik ini mau melanggar ilmu, kita jangan sampai kalahkan ilmu karena mengejar yang cantik. Tetapi harus kita menganggap ilmu itu lebih cantik daripada cantikmu, wahai wanita. Kalau sudah demikian sikapnya kita, berarti istri kita tahu ini lelaki. Ini dia lelaki yang saya cari, kata istri antum yang cantik tadi. Ternyata dia menganggap ilmu lebih cantik dari diriku. Berarti inilah dia lelaki yang menjadi pemimpin saya. Tenang dia. Iya. Tarkallahu fiik. Tapi kalau lebih, dia lebih senang ketika Anda mengatakan masyaallah betapa cantiknya Anda. Lalu terbawa, lalu meninggalkan ilmu. Dia senang. Berarti ini, barakallahu fiikum, wanita yang tidak benar di dalam hidup Anda. Iya, tapi ingat, bukan berarti pulang ke rumah nanti tawaran buat istrinya. Jangan. Kalau istri kita belum mengenal, ya kita bimbing, kita arahkan. Tidak. Wallahi. Kalau sang istri Anda itu sampai mendapatkan hidayah melalui tangan Anda dan penyebab kekabaran Anda, aduhai, betapa mulianya Anda telah menabung dan menabung barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah jami'an. Beliau mengingatkan lebih baik daripada wanita-wanita yang cantik dan lebih baik daripada al-mulk, kekuasaan dan kerajaan. Ya. Lebih baik Allah. Makanya disinilah letak dari ulama-ulama. Ketika mereka ditawarkan menjadi qadhi, menjadi ini, menjadi itu, mereka menolak para Allah. Karena ada orang alim ditawarkan menjadi qadhi diterima, yang tadinya menjadi siqah, terpercaya hafalannya, tiba-tiba hafalannya ditolak ketika bergelut dengan dunia. Dia mati di atas manhajus salaf. Dia alim ulama, tetapi sudah tidak diterima lagi periwayatannya karena dia duduk sebagai qadhi dalam sebuah kekhilafahan pemimpin barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bagaimana kalau kita sekarang ini ahlu sunnah wal jamaah menganggap bahwa jabatan kita itu lebih nilainya daripada ilmu? Atau ilmu yang kita pelajari ini kita jadikan untuk sebagai jembatan meraih jabatan? Aduhai, betapa ilahnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengatakan insyaAllah kita akan menuntut ilmu sampai kita mati, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'. Rusuhuhu fil ilmi. tentang bagaimanakah kokoh beliau di dalam masalah ilmu. Kata sang penulis riwayat beliau dalam hidupnya, yang saya yakini dan saya beragama kepada Allah dengannya, bahwa al-walid sang bapak minar rasikhina fil ilmi, termasuk dari kederetan ulama yang rasik, yang kokoh dan kuat dalam masalah ilmu. Kami tidak mensucikan seorang pun di hadapan Allah Jalla wa'ala. Dan tidak ada yang menolak hal ini kecuali orang jahil akhmak, orang bodoh dungu, atau mu'anidun khabith, atau orang yang ngeyel dan memiliki jiwa yang jelek. Tentu barakallahu fiik, seseorang yang memiliki kekokohan di dalam ilmu, ketika dia berfatwa, memberikan ketenangan, kesenteraman yang ma'inul kuluh, menenangkan dan menenterakan hati kita, barakallahu fikum. Syekhuna Mukbil rahimahullahu ta'ala, ma'asyara al-ikhwah, terkait dengan bagaimana syirsu ala tamassuk bis sunnah, semangat beliau di dalam memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, subhanallah. Saya tidak hanya menyampaikan barakallahu fikum dari apa yang tertulis di sini, dan tentunya kita melihat sendiri dalam penampilan barakallahu fikum dan kehidupan Syekhuna Mukbil rahimahullahu ta'ala, tentang bagaimana ia menanamkan jiwa bahwa kebersihan hidup itu, ketika anda seorang diri, atau hidup ketika anda bersama istri anda, bersama anda, teman-teman anda, kebersihan itu tatkala berjalan pada kelurusan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala mengatakan, إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ السَّقْفَ بِقَدْرِ تَمَسُّكِهِ بِالسُّنَّةِ. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat derajat seseorang sesuai dengan berpegangnya dia dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ucapan beliau Syekhuna Mukbil, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lan natrukaha. Walau ta'awudna fil asnani, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita tidak akan membiarkannya. Walaupun kita harus menggigitnya dengan gigi-gigi kita, hanya kekuatan gigi yang masih ada, maka kita akan gigit sunnah itu, kata beliau barakallahu. Coba antum bayangkan di atas kuat. Kalau mungkin cuma sekedar mendengar ceritanya saja, artinya pembicaraan beliau, mungkin kita mengatakan masih belum. Tapi ketika kita melihat bagaimana beliau di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketabahan, keberanian beliau barakallahu, kita ludali. Salah satu contoh barakallahu, ketika beliau meninggalkan kita di Ma'had Dammaj, turun ke Aden. Ya, biasanya kalau beliau turun diiringi oleh murid-murid beliau, ya, ulama-ulama juga punya markas di masjid itu, tiba-tiba bom meledak. Beliau sedang duduk bersama rombongan ulama yang lain, kita tutup. Semua orang ketakutan barakallahu. Beliau dengan tenang dan tentram mengambil mikrofon. Bagaimana tidak kaget? Jangankan suara bom ya meledak di sini, suara mercon saja di luar loh. Saya kira semua kepala kita menengok keluar. Kemudian barakallahu fikum sudah enggak tenang. Kalau sudah tahu kalau itu mercon, mungkin parah adanya. Nah ini bom. Nah, kalau bom meledak bukannya malah jengkel, tetapi apa? Hah? apa kira-kira kalau tiba-tiba bom meledak? Yang hanya akan ketakutan. Berlarian Barakallahu menyelamatkan diri. Sayyikuna Mukbir rahimahullahu ta'ala mengambil mikrob. Ibda'u. Tunggu sebentar, sama. Mereka itu tidak menginginkan kalian hizbiyun. Mereka itu tidak menginginkan kalian. Namun yang mereka inginkan adalah diriku. Ketika mereka mendengar Syekh rahimahullah, ternyata masih hidup. Mereka kembali lagi ke masjid itu barakallahu fi. Keberanian pembela sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam di negeri yang bebas senjata barakallahu fi. Subhanallah. Dengan dampak sesungguhnya dari jarak jauh mereka menembak Syekhuna Mukbir rahimahullah taala. Namun demikianlah perlindungan Allah Azza wa Jalla yang diberikan barakallahu fi. Rasa takut yang ditanamkan ahlul bid'ah wal ahwah bukti rasa takutnya. Mereka mengatakan lau kana lana minal amri syai'un kalau kami wahai ahlul sunnah punya kekuasaan, kami akan mulai dari kalian lafadah nabikum kompleks suyuhijin, kami akan memulai dari kalian sebelum memerangi kaum komunis, kata mereka, subhanallah. Kebencian mereka terhadap dakwah sunnah rahimani wa rahimahumullah jannah. Beliau mengatakan, kita tidak akan melepaskan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Walaupun yang tercinta pada diri kita harus menjaga dan melindunginya dengan gigitan gigi kita. Kita akan pertahankan, kata beliau, dan tidak akan melepaskannya rahimani wa rahimakumullah. Allahu Akbar. Bagaimana tidak gentar barakallahu fika. Musuh-musuh sunnah terhadap diri beliau barakallahu fika. Tapi kalau melihat da'inya, oh ini mutalawin ini, gampang kok. Kita mewarnai dia gampang. Ya, kita mau datang dia, nanti sodorkan ini, sodorkan itu, tawarkan ini, tawarkan itu, kita dekat ya, apalagi ini kita punya duit loh, tampak. Loh kalau sampai kita tidak diperhitungkan oleh musuh-musuh sunnah, kita tidak dianggap para hukum berbahaya oleh orang-orang yang menyimpan, bahkan kita dianggap teman dan sejalan dengan orang yang menyimpan, berarti kita kan sudah banyak sesungguhnya penyelisian dan penyelewengan yang ada pada diri kita. Kalau sampai barakallahu fi, orang-orang yang tadinya tahu kita menyimpang dengan berbagai macam bentuknya, tetapi mereka-mereka ini tidak menganggap dia adalah sebagai bumerang buat mereka. Bahkan mereka ini menganggap Anda sebagai temannya. Berarti Anda ini ada sesuatu ya barakallahu. Yang perlu dipertanyakan, kenapa mereka yang menyimpang dan memiliki ini kok bisa dekat dengan diri Anda? Lalu kemudian dia sangat benci kepada mereka-mereka yang berjalan bersama ulama tersebut, ulama ulkibat. Kenapa? Berarti Anda ini ada sesuatu yang perlu dipertanyakan dan mencoba untuk melakukan koreksi yang barakallahu. Oleh karena itu Syekhuna Mukbir rahimahullah mengatakan, wa kana idambaran kutakan perilaku beliau, wa kana yajibu alaihi wa yuhlimu antu arrabat dakwatu limtihana. Beliau itu sangat berat perasaannya dan juga menyakiti dirinya kalau sampai dakwah ini sebagai sebab tu'arraf ditampilkan dakwah ini lalu kemudian dihinakan barakallahu fikum oleh orang lain. Kita mengerti, tahu kita ini penyimpangan yang nyata dan jelas, tapi kok terhadap orang ini dekatnya dia bisa senyum, dia bisa duduk, dia bisa sejalan, dia bisa semajlis, Tetapi ketika dia berhadapan dengan orang yang berjalan bersama ulama yang menurut orang-orang jelek ini adalah orang keras, orang ini tidak mau dekat, bahkan memperingatkan. Maka berarti barakallahu fi, kalau kita jujur, orang yang tidak diperhitungkan oleh lawan ini karena gampang diberi senyum, gampang barakallahu fikum diwarnai, gampang untuk kemudian dipancing, maka tentu ada sesuatu yang perlu dipertanyakan kepada orang tersebut barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwah, Syekhuna Mubir rahimahullah amat tersayat hatinya ketika ada seorang dai tampil menyebabkan dakwah ini terhinakan, menyebabkan dakwah ini dijelekkan dan direndahkan. Mungkin karena dia adalah kasar penampilannya, keras barakallahu fikum, tidak bersahabat di dalam kosa katanya atau yang semisalnya, tidak ada kelembutan sehingga orang-orang mencela dakwah ini, mencela dakwah tuh keras sekali. Beliau sangat bersedih, Syekhuna Mukbir rahimahullah ta'ala. Subhanallah. Bukan berarti kemudian Syekhuna Mukbir rahimahullah demikian beliau lembutnya, bagus kata-katanya, lalu kemudian tidak kemudian keras terhadap ahlul bidah. La abadat. Yusuf Al-Qardawi antum tahu. Sampai beliau mengeluarkan kaset yang berjudul Iskatu Kalbil Awi Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Mengeluarkan kaset judulnya Membungkam Anjing Yang Sedang Melonglong. Menggonggong. Siapa anjing itu? Yusuf bin Abdullah Al-Qardawi. Coba. Kalimat tersebut. Kenapa? Karena pantas untuk mendapatkan gelar demikian. Karena penyimpangan dan penyelewengannya. Tapi coba nih. Hikmahnya di dalam dakwah akan disebutkan barakallahu oleh sang putri. Bagaimana hikmahnya di dalam berdakwah? Bagaimana beliau berperilaku barakallahu fikum? Beliau menyebutkan, yajibu annattaqiyallaha fi dakwati wa la tu'ridu 'alil ihanati. Wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah di dalam dakwah ini. Dan jangan sampai kita menampilkannya, melakukan dakwah di dalamnya, lalu kemudian orang lain menghinakannya barakallahu fikum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi. Ma'asyira al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalimat yang sangat indah dari Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Bimbingan yang bisa kita ambil dan petik. Ya ahlas sunnah wal jamaah. Pergunakan barakallahu fikum. Akhlak Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah kepada Allah. Anda akan bertemu dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Anda tampil menjadi orang yang alim. Anda tampil menjadi orang yang membawa ojol. Andalah yang memandunya. Andalah yang menyinari jalannya. Andalah yang mengarahkan bila ada lubang, bila ada tiang, bila ada duri, bila ada yang berbahaya, Anda yang memperingatkannya barakallahu fikum. Maksudnya, Anda berhias dengan kelemah lembutan. Anda berhias barakallahu fikum dengan sifat-sifat mulia. Anda akan bertemu dengan orang penentang luar biasa. Penentang barakallahu fikum. Dia, bila Anda mengeluarkan bimbingan, dia mencelanya, dia menepisnya, dia membantahnya. Orang yang seperti ini, barakallahu fikum, Anda tidak boleh melayani. Anda tinggalkan majlis. Anda selamatkan diri Anda, barakallahu fikum. Tapi jika lo di sana ada orang yang memang dia sedang mencari kebenaran, tapi ada dialog, barakallahu fikum, maka jangan Anda berbuat zalim padanya. Anda lakukan layani dengan penuh kelembutan, bimbing kepada al-akbar, kepada kebenaran. Insya Allah, jika anda tulus ikhlas memberikan bimbingan, semoga dia mendapatkan hidayah dan kembali kepada al-haq melalui tangan engkau rahimani wa rahimakumullah. Di saat anda bisa membedakan, inilah yang dimaksud oleh Allah di dalam firman-Nya, "Udhu ila sabili rabbika bil hikmah." Inilah dia yang dimaksud. Anda berdakwah dengan hikmah, inilah dia. Di saat anda bisa membedakan, kalau anda putar rata semuanya, orang sama sekali enggak tahu, anda sikapi seperti orang yang tahu. Anda taksir dia, anda peringatkan dia, anda marahi dia, anda dan seterusnya. Anda tidak hikmah di dalam dakwah kepada Allah Jalla Subhanahu. Maka rahimani wa rahimakumullah, beliau juga mengungkapkan ahlu sunnati sebagai terakhir pada siang hari ini. Beliau mengatakan ahlu sunnati bihamdillah kaddu faraha wa'adha'ul islam yahabunahu wa'amrika mutta'idzatun antutahidatuhi wa'asyi'i wal-kafiri tusahid wal-kafira lakin ahla sunnah la subhanallah. Beliau memberitahukan kepada kita, alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah telah menutup lubang-lubang. Sekarang di masyarakat ini hancur lebur perilaku anak-anaknya. Dia tampil datang memberikan bimbingan dan arahan kepada sang bapak sekaligus kepada anak-anaknya. Inilah yang dimaksud kadul faragha. Mereka tampil untuk menutup lubang-lubang barakallah. Mungkin masyarakat subhanallah menghadapi anak-anak yang ugal-ugalan, mabuk-mabukan, judi dan semisalnya, maka dia sakit untuk memberikan bimbingan kepada kedua orang tua, sehingga orang tua dengan bimbingannya mendapatkan hidayah. Yang tadinya anaknya dibiarkan saja, sekarang sudah mulai ditegur, sudah mulai diingatkan, sudah mulai dipanggil, sudah mulai diajak pulang, sudah mulai ditanya dari mana. Kalau kemarin sama sekali, barakallahu fiik. Ini yang dimaksud sajjul faragha. Mereka menutup lubang-lubang berbahaya, barakallahu fiik. Kata beliau, perhatikan kalimat yang sangat indah. Musuh-musuh Islam itu amat sangat takut kepada Ahlussunnah wal Jamaah, subhanallah. Tahun 2001-2002 masih teringat pesan daripada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhal. Di saat itu paksa membela Ahlus Sunnah, membela saudaranya di bumi Ambon. Kata beliau, ingat, Amerika itu takut kepada kalian. Bukan takut kepada mayoritas orang-orang Islam. Mereka memperhitungkan diri kalian, wahai ahli sunnah wal jamaah. Padahal kalau antum mau membilang ya, jumlah ahli sunnah wal jamaah di seluruh dunia, di sebuah tempat-tempat negeri, itu minim dibanding dengan orang yang tidak berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam perhitungan musuh orang-orang kafir kepada Allah, ini adalah musuh besar para Allah. Mereka tidak takut dengan arogannya Abu Rizqi atau yang semisalnya menghancur ini, teriak-teriak, enggak. Apalagi kalau kiai yang teriak-teriak yang bisa dibahaya, tidak. Mereka tidak takut para Allah. Yang diperhitungkan adalah mereka orang-orang yang tulus ikhlas memperjuangkan agama Allah Jalla Subhanahu. Itulah yang menjadi perhitungan besar dalam kalkulasi kemenangan ini orang-orang yang sangat berbahaya barakallahu. Mereka belajar dari sejarah perjuangan Nabi dan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Ridwanul Alim ajma'in. Dengan minimnya senjata, dengan minimnya barakallahu fikum jumlah dan bilangan para pejuang, mereka bisa menjadikan Persia dan Romawi bertekuk lutut di bawah satu kaki mereka barakallahu fikum. Mereka belajar dari sejarah itu. Makanya beliau mengatakan, musuh-musuh Islam ya Allah sangat khawatir dari ahli sunnah wal jamaah. Dibawakan di dalam sejarah dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Termasuk dari yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh para penjajah barakallahu fikum terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah adalah tersebarnya dai-dai di negeri-negeri kafir ke arah Amerika, ke arah barakallahu fikum Prancis dan yang semisalnya Inggris, itu mereka benar-benar militan terhadap agamanya. Ya, kalau orang sudah mengenal dakwah tauhid, mengenal manhaj, subhanallah, militan terhadap agamanya barakallahu fikum. Ya, masa sih buktinya orangnya lulu-lulu, lesu-lesu, kelihatannya kok ngantuk-ngantuan. Kalau di majlis ilmu, masa sih orang-orang seperti ini malaikat coba buktikan kalau nanti seruan jihad fisabilillah jalla ta'ala. Islam kita ini barakallahu fikum mengajak berjihad dengan fatwa para ulama jihad syar'i tegas. Antum lihat yang loyo-loyo ini akan menjadi singa barakallahu fikum di medan tempur. Ya, karena mereka sekarang ini anda lihat sedang tunduk untuk kemudian menata diri dan memperbaiki amal ibadahnya, hubungannya dengan Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau mengingatkan yang ditakutkan oleh musuh-musuh Allah bangkitnya singa-singa yang tidak barakallahu fikum. Maka beliau mengatakan Amerika siap untuk membela kaum Sufi, sanggup memberikan pembelaan terhadap kaum Sufi, dia akan turunkan bantuannya. Siap membela kaum Syiah, mereka siap barakallahu fikum. Bagaimana tidak? Siapa sih ya Abu Mubarak, pendiri kaum Syiah itu? Lupa. Farao. Mana beliau? Abdullah bin Ubay bin Salul Munafik. Abdullah bin Sabah Al-Yahud. Wajar kalau Amerika atau yang semisalnya membela kaum Syiah. Barakallah. Kemudian wal kafir siap memberikan pembelaan. Lakin akan tetapi kepada ahlu sunnah wal jamaah, tidak akan memberikan pembelaan barakallah. Padahal dia polisi dunia. Kalau ahlu sunnah wal jamaah barakallah fikum, mereka tidak akan memberikan pembelaan. Makanya ulama kita yang berjihad di negeri Aden, masya Allah, mereka sabar barakallah fikum berjihad untuk mengusir najis kaum Houthiyin. Hafidhan wa hafidhakum Allah. Allah sudah berikan kemenangan demi kemenangan barakallah. Ya, menguasai bandara, menguasai negeri-negeri yang kemarin sudah direbut atau dikuasai oleh kaum Houthiyin. Masya Allah. mereka Allah berikan bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengusir kaum najis barakallahu fikum, kaum Syiah Houthiyyin. Semoga Allah jalla wa ala terus memberikan bantuan barakallahu fikum kepada mereka. Dan kita mengerti tentang kejahatan kaum Syiah terhadap dakwah sunnah dalam sepanjang sejarah rahimani wa rahimakumullah Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad Ar-Ramli yang digelar barakallahu fikum subhanallah masyhur dengannya, lupa beliau Zatul Ali ditangkap rahimani wa rahimakumullah alimus sunnah subhanallah hidup pada tahun 300-an alimus sunnah ditangkap oleh kaum Ubaidiyyin, kaum Syiah hafidhani wa hafidhakum. Lalu kemudian setelah ditangkap dicalik, dalam riwayat yang lain maka barakallahu fikum beliau masuk di dalam kurungan, ya kerajam ya, tempat ayam atau yang sebagainya dimasukkan lalu digeret ke arah Mesir, sampai kemudian di Mesir barakallahu fikum dalam perjalanan atau setelah sampai di tangannya lalu dibelenggu. Setelah itu dikupas bagikan binatang barakallahu fikum. Kejahatan kaum Syiah terhadap ulama sunnah. Beliau cuma membaca firman Allah Jalla wa'ala yang berbunyi, kana dhalika fil kitabi mastura. Beliau ulang-ulang barakallahu fikum. Sampai kemudian seorang Syiah, pimpinan Syiah bertanya kepadanya, benarkah Anda yang mengatakan kalau seseorang punya anak panah 10, kata ditanya ini mau diuji keberaniannya oleh mereka, kalau seseorang memiliki 10 anak panah, Anda mengatakan benar enggak Anda mengatakan 9 kami peruntukkan buat kalian wahai kaum Syiah, maksudnya kaum Ubaidiyyin. 1 buat orang Romawi. Apa kata? Tidak. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Tapi yang saya katakan, kalau seseorang memiliki 10 anak panah, maka 9-nya kalian yang menjadi sasaran, tinggal satunya juga kalian menjadi sasaran. Itulah yang saya ucapkan. Subhanallah. Berani ulama kita barakallahu fikum. Kalau 9 ini, maka yang menjadi sasaran adalah kalian. Dan tinggal satu itu pun yang menjadi sasaran yang adalah kalian. Karena kalian telah merubah agama Allah Jalla wa'ala. Kalian telah mencaci maki sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Bahkan kalian telah menginjak uluhiyah Allah Jalla wa'ala. Ini dalam kondisi dibelenggu lo barakallahu. Lalu kemudian didatangkan seseorang untuk mengupas kulitnya mulai dari nipra sampai rahmi, dari kepalanya dikupas. Tidak ada kalimat yang keluar kecuali apa yang saya bacakan tadi. Di kitab Mastura, semuanya sudah ada dalam catatan. Dia atas untuk menerimanya. Dikupas. Sedang kondisi disalib para sebab. Dikupas kulitnya rahimani wa rahimah kumullahu jami'an. Sampai kemudian pertengahan dadanya dan terlihat para sebab hukum hatinya. Olehnya sama itu mengupas. Sudah tidak kuat lagi untuk mengupas dasar iman. Tidak kuat lagi barakallahu. Langsung segera memutus jantungnya. Karena tidak kuat lagi. Karena belas kasihannya. Bukan karena benci. Karena ini diperintah oleh sang penguasa Rasulullah. Syiah Rasulullah barakallahu. Lalu kemudian ditusuk jantungnya. Bocor. Lalu meninggal dunia dasar imam barakallahu fikum. seluruh perjuangan ulama kita di dalam mempertahankan rahimani wa rahimakumullah. Apa mungkin lalu kita ini ahlus sunnah wal jamaah menerima sikap yang dilakukan oleh Muhammad al-Imam yang melakukan menulis perjanjian damai dengan kaum Syiah al-Hijim rahimani wa rahimakumullah jami'an abadan barakallahu fikum. Bagaimana kita akan mengatakan agama kita satu dengan mereka, sama ukhuwah dengan mereka, abadan rahiman wa rahimakumullah jami'an. Maka barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, itulah yang kita maksudkan di depan, bahwa Allah jalla subhanahu wa ta'ala akan membongkar apa yang tersembunyi dalam hati setiap orang dengan ujian dan cobaan itu datang. Allah telah membuktikannya di depan kita. Wahai ahli sunnah wal jamaah, apakah kita mau mengambil pelajaran dari ucapan para ulama kita? Atau kita mencoba untuk menutup diri, tidak mau tahu, terserah, sepenting dia ulama, sepenting dia muridnya alim ini. Ataukah Anda berkata-kata barakallahu fi, atau Anda bercermin untuk berusaha mencari jalur keselamatan? Tinggal ada semuanya pada diri kita rahimani wa rahimakumullah. Ulama kita masih hidup barakallahu fi, mereka yang kokoh dan istiqomah, tempat kita mengembalikan semua urusan kita, bimbingan dan arahan di dalam beragama dan menjalankan manhaj ini. Mereka masih hidup rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maukah kita mengikuti mereka atau kita meninggalkan mereka mencari alim yang lain menurut kita dan yang mau sejalan dengan kemauan kita? Maka itulah dia hawa nafsu barakallahu fi. Atau kita jatuh di dalam mencela ahli sunnah lalu kemudian memuji orang-orang yang salah. Kualat Anda barakallahu fi di dalam melakukan sikap karena tiadalah yang berbuat demikian melainkan ahlul bid'ah wal ahwa'i. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini dan insyaallah kita langsungkan setelah jam 2. Setelah apa? Setelah zuhur langsung istirahat makan siang. Baik. Barakallahu fiik. Kita langsungkan banyak bimbingan-bimbingan beliau, pelajaran penting yang bisa kita petik dari bimbingan beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiik.